wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tauhid dari kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat. Kita sampai pada kaidah yang ke-33, qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, Atta'urububiyyati munfaridan an atta'il uluhiyyati istidrajun. Pemberian rububiyah Allah yang bersendirian tanpa pemberian uluhiyah, itulah istidraj. Penjelasannya, ay atta'u istidraj itu pemberian dalam rangka istidraj. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ayahsabuna annama numituhum bihi mimali wa banin. Apakah mereka mengira bahwasannya kami memberi bantuan dan memberikan kenikmatan kepada mereka berupa harta dan anak? Nusari'u lahum fil khairat, kami segerakan mereka dalam kebaikan. Jawabannya bukan. Bal la yash'urun, bahkan mereka tidak menyadari. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, apakah mereka orang-orang yang bergembira tersebut mengira mereka yang bergembira dan bangga dengan apa yang mereka miliki, bahasanya harta dan anak yang kami berikan kepada mereka saat kehidupan dunia, adalah berarti kebaikan yang disegerakan untuk mereka yang mereka berhak mendapatkannya? Maka jawabannya, laisal amru kama dhannu, ya, realitanya tidaklah sebagaimana sangkaan mereka. Namun kami berikan kepada mereka hal tersebut imla'an, ya, wastidrajan lahum, namun itu adalah istidraj untuk mereka, namun mereka tidak mengira dan menyangkanya. Demikian juga di surat Al-An'am Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa, yaitu meninggalkan secara sengaja apa yang diingatkan kepada mereka, fatahna alaihi, maka kami buka untuk mereka abwaaba kulli syai, pintu-pintu segala sesuatu, sampai mereka gembira bima utu, dengan apa yang diberikan pada badannya, kami hukum mereka bertatan tiba-tiba, faidahum mublisun, maka tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Mublisun artinya putus asa. Oleh karena itu iblis disebut iblis, karena dia berputus asa atau telah berputus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat tentang makna ini, yaitu istidraj, itu banyak. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan janganlah mengira orang-orang kafir bahasanya kami memberikan tunda untuk mereka itulah yang baik bagi mereka. Kami beri tunda tambahan waktu untuk mereka supaya mereka bertambah dosa. Walahum adzabun muhin, dan untuk mereka siksaan yang menghinakan. Ya, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, janganlah orang-orang kafir itu menyangka, dan demikian juga orang-orang yang menentang syariat itu menyangka bahasanya ihmal wa ital, wa italata umrihim, bahasanya tambahan penundaan waktu dan umur panjang yang Allah berikan pada mereka dalam keadaan kekafiran yang mereka miliki, itulah yang lebih baik. Laisal amru kama dhannu, realitanya tidaklah sangka, sebagaimana sangkaan mereka. Namun kami berikan tambahan waktu dan umur panjang kepada mereka supaya mereka bertambah dosa. Ya, dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan sehingga untuk mereka dan untuk mereka siksaan yang menghinakan. Maka numli artinya tambahan waktu dan umur panjang. Maka wajib atas kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan jika kita tidak mendapatkan sebagian dari pemberian rububiyah, maka ketahuilah bahasanya Allah qad sarafa anka syarra. Allah telah menyelamatkan anda dari kejelekan. Dan ketika Allah mencurahkan pada anda pemberian rububiyah, idza lam yakum makrunan, jika tidak bergandeng dengan pemberian uluhiyah, kemudahan diberi kemudahan untuk taat, kemudian semangat untuk beriman dan beramal saleh, maka yakinlah anna dzalika min babi tamhid. Bahasanya itu adalah dalam rangka at-tamhid adalah persiapan untuk membinasakanmu. Dan ini adalah istidraj. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami berikan kepada mereka istidraj tanpa mereka mengetahuinya. Dan tentang istidraj terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha, jika engkau lihat Allah, yu'til 'abda, memberi kepada memberi hamba minat dunya 'ala ma'asihi, memberikan kepadanya di dunia padahal dia adalah orang yang gemar bermaksiat, dan dunia yang diberikan adalah mayuhibbu, apa yang disukai oleh si hamba, fa innama huwa istidraj." Maka itulah istidraj. Maka Nabi telah sampaikan definisi istidraj. Itu Allah Subhanahu wa taala membukakan dan memudahkan urusan dunia seorang hamba, bahkan yang dia dapatkan sebagaimana yang dia inginkan dalam keadaan dia bermaksiat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat di surat Al-An'am ayat yang ke-44, falamana sumadzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna bartatan fa idahum mublisun. Ya, tentang masalah istidrat, maka ada perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di Madarijus Salikin, beliau mengatakan, tamyizun ni'mah minal fitnah. Maka bedakan antara nikmat yang betul-betul nikmat dan nikmat yang statusnya fitnah, yaitu istidrat. Falifarq bainan ni'mah allati yurabbiha al-ihsan wa lutf. Bedakan dengan nikmat yang disangka bahasanya itu adalah kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. wa yu'anu biha ala tahsili sa'adatil abadiyah. Itulah nikmat yang digunakan, yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan akhirat. Wa baina nikmah allati yura biha al-istidraj, dan nikmat yang statusnya adalah istidraj. Maka betapa banyak orang yang diberi istidraj nikmat tanpa menyadarinya. Dan dia pun terfitnah, terkecoh dengan sanjungan orang-orang yang bodoh pada dirinya. Dia terkecoh dengan takdir Allah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan menutupi dosa-dosanya. Maka kata, kalau dalam bahasa Ibnu Al-Qayyim, bedakan antara nikmat dengan fitnah. Harta yang merupakan nikmat dan harta yang merupakan fitnah. Beliau sampaikan bahasanya harta itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah, manakala harta tersebut yu'anu biha ala tahsili sa'adah al-abadiyah. Digunakan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Maka itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaidah yang ke-34. Semua pertanyaan rububiyah yang ada di nas Quran adalah dalam rangka istifham bertanya atau takrir untuk menjelaskan. Semacam perkataan Anda kepada anak Anda yang gagal atau nilai jelek saat ujian. Awalam nukhasis laka mudarisa. Bukankah aku telah khususkan untukmu guru privat? Bukankah aku telah siapkan untukmu kamar belajar? Bukankah aku telah limpahkan untukmu almal harta? Bukankah aku telah mencegah keluargamu untuk tidak mengganggu belajarmu? Nah, apakah si bapak ini ingin anaknya menjawab pertanyaan, ataukah cuma ingin menegaskan bini amihi jasa dan kebaikan si ayah kepada anaknya? Jawabannya pertanyaan tadi tujuannya adalah untuk menjelaskan banyaknya jasa orang tua. Wadhalika min babil istidlal, dan itu adalah dalam rangka berdalil di hadapan anak jeleknya perbuatannya. Maka Allah Azza wa Jal ahyan, dan terkadang dalam Al-Quran Allah datangkan satu pertanyaan tentang beberapa konsekuensi rububiyah. Maka Allah tidaklah ingin untuk menjelaskan pesan baru yang tidak diketahui oleh manusia. Dan Allah ingin menjelaskan kepada mereka dengan hal ini. Ya ja'alahu dalilan alaihim. Dalil ala berarti dalil yang menyudutkan. Karena Allah ingin jadikan hal tersebut sebagai hujah yang menyudutkannya. Maka ketika Allah katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak beriman? Maka seakan-akan Allah berkata kepada mereka, setelah setiap pertanyaan yang menjadi konsekuensi rububiyah, kenapa kalian tidak beriman kepada aku? Kenapa kalian menyembah selainku? Dan kenapa kalian tidak menyembahku? Wadhalika, dan itu adalah semisal firman Allah Azza wa Jal, katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari atas, yaitu rezekinya maknanya air hujan. Minas sama artinya mendung. Dan rezeki minal ardi dari bumi, yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Apakah dia adalah zat? Bukankah dia adalah zat yang mendengar dan melihat? Zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan zat yang mengatur segala urusan. Mereka mengatakan Allah, maka sampaikanlah kenapa kalian tidak bertakwa. Artinya kenapa kalian tidak mengisahkan Allah dalam ibadah. maka Allah Azza wa Jal tidaklah menginginkan untuk menjelaskan di hati mereka satu pesan yang tidak mereka ketahui. Namun Allah hanya menginginkan untuk menjelaskan kepada mereka hal ini. Karena ini adalah pertanyaan rububiyah. Kaidahnya setiap pertanyaan rububiyah itu statusnya adalah takririyah untuk mempertegas. Istidlaliyah untuk berdalil, ihtijajiyah untuk mendatangkan dan membawakan hujah. Wamina contoh yang lainnya adalah firman Allah Azza wa Jal. Ya, katakan, milik siapakah bumi dan isinya jika kalian punya ilmu? Mereka akan mengatakan milik Allah. Di ayat yang lain, kul katakanlah siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Dialah yang melindungi dan tidak perlu dilindungi. In kuntum ta'lamun jika kalian berilmu. Maka semua pertanyaan rububiyah seluruhnya adalah mimba bitaubih dalam rangka mencela, watakrir dan mempertegaskan sesuatu yang sudah diketahui. Wa yakulullah dan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh jika kau tanyakan pada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Demikian juga di surat Al-Ankabut, wala in sa'altahum jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan rembulan, mereka akan mengatakan Allah. Inilah kaidah Al-Quran yang bersifat general. Semua pertanyaan yang terdapat padanya, salah satu konsekuensi rububiyah, maka Allah tidak menginginkan dengan pertanyaan tersebut memberitahukan kepada mereka sesuatu yang baru yang belum mereka ketahui. Karena makna pesan-pesan rububiyah itu sudah terpatri dalam hati mereka aslan sejak asalnya. Sehingga ini adalah membabi takrir untuk menegaskan sesuatu yang sudah diketahui dan celaan. Demikian juga plus berdalil dengan rububiyah untuk keesaan Allah dalam masalah ibadah. Kemudian kaidah yang ke-35, keagungan dan kesombongan adalah kekhususan, kekhasan rububiyah. Ini ada di antara kaidah yang dibawakan oleh Abu Abbas bin Taimiyah. Rafa Allah dzikrahu wa qadrahu, semoga Allah tinggikan kedudukannya. Walidzalika, oleh karena itu menimbang kaidah ini, Allah seringkali Allah marah kepada orang yang ingin merebut Allah dalam dua sifat ini, yaitu keagungan dan kebesaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inilah hakikat agama Islam yang Allah utus dengan membawanya para rasul, Allah turunkan dengannya berbagai macam kitab suci, yaitu pasrahnya seorang hamba kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka orang yang pasrah kepada Allah dan yang lain dia musyrik. Dan orang yang menolak untuk pasrah kepada Allah, dialah orang yang sombong. Oleh karena itu, maka oleh karenanya istilah Islam liberal adalah satu hal yang kontradiktif. Karena Islam itu kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan. Sedangkan liberal itu makna dasarnya adalah bebas. Maka bebas semau-maunya. Maka kalau liberal ya tidak lagi pasrah, tunduk, dan patuh. Kalau pasrah, tunduk, dan patuh, tidak mungkin bebas semau-maunya. Maka menggabungkan antara liberal dengan Islam, itu menggabungkan dua hal yang bertolak belakang. Waqad tsabata, dan terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah berupa kesombongan. Dzarrah adalah semut kecil, semut hitam yang kecil. Sebagaimana neraka tidaklah kekal dalam neraka orang yang di dalam hatinya terdapat seberat dzarrah berupa iman. Maka Nabi jadikan kesombongan itu kebalikan iman. Wa hadza wa syahid, inilah yang jadi sisi pendalilan. Karena kesombongan itu meniadakan hakikat ubudiyah atau penghambaan. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Allah tabaraka wa taala menyampaikan, kesombongan adalah rida aku, pakaian atas. Adhamah adalah izarku, pakaian di bagian bawah. Siapa yang merebutku dalam salah satu dari keduanya, kucampakkan dia ke dalam neraka. Kemudian Abu Abbas mengatakan, maka azamah, keagungan dan kebesaran adalah kekhasan rububiyah. Dan kesombongan itu lebih tinggi daripada keagungan. Oleh karena itu, Allah jadikan kesombongan itu seperti rida, pakaian atasan. Sebagaimana dan Allah jadikan keagungan itu seperti izar, pakaian sejenis sarung menutup bagian bawah badan. Faja'ala al-ulya, maka dijadikanlah yang paling tinggi, lil malbus al-a'la, untuk bagian atas yang diberi pakaian, sedangkan yang bawah, lil malbus, yang diberi pakaian yang bagian bawah. Bi'tibaril makhlukin, dari sudut pandang, menurut sudut pandang makhluk. Kemudian kaidah yang ke-36, yang berhak untuk mendapatkan, memiliki sifat-sifat rububiyah, itulah zat yang ada dengan sendirinya, bukan karena yang lain. Hal ini karena ada, itu ada dua macam. Ada yang wajib dan ada yang mungkin. Ada yang wajib, dia adalah keberadaan Allah Azza wa Jal. Dan yang kami maksudkan dengan keberadaan yang wajib, artinya adalah dia adalah keberadaan yang tidak didului ketiadaan, tidak akan diakhiri dengan kehancuran. Dan inilah al-wujud al-wajib, keberadaan ada yang wajib. Wa hadza la yusluh, dan ini tidaklah cocok, tidaklah tepat bersifatnya selain Allah dengannya. Sedangkan ada yang mungkin, maka itu adalah keberadaan yang didahului oleh tidak ada, dan akan di yalhaquhu, akan diiringi dengan zawal, ketiadaan. Semacam adanya manusia dan jin, adanya langit dan bumi, adanya malaikat. Maka siapakah yang berhak untuk mendapatkan sifat-sifat rububiyah? Jawabannya adalah, dia adalah zat yang adanya adalah wajib ada. Dan keberadaan yang wajib, itulah artinya wajib dengan sendirinya. Maknanya bahasa keberadaan Allah tidaklah membutuhkan keberadaan yang lain supaya Allah bisa ada. Walakin akan lain hanya dengan keberadaanku, maka aku membutuhkan keberadaan yang lainnya supaya aku ada. Falau lam yujad al-ab, maka sanya tidak ada bapak dan ibu, tentu tidak ada anak. Walau lam yujad al-walad, itu kurang wawu itu. Walau lam yujad al-waladu, jika anak itu tidak ada, maka tidak akan dijumpai al-ahfad, cucu. Seandainya tidak dijumpai besi, maka tidak akan dijumpai mobil. Seandainya tidak dijumpai batu dan pasir, tidak akan dijumpai gunung. Maka semua wujud makhluk bukanlah wujud karena sendirinya, nanti adalah wujud karena yang lain. Hanya wujud Allah Subhanahu wa taala itulah wujud yang wujudnya adalah dzatiyun. Ini wujud karena dirinya sendiri, tidak memerlukan wujud yang lain supaya Allah itu ada. Maka yang berhak untuk mendapatkan sifat-sifat rububiyah, laisa huwallazi yahtaju fi wujudihi, itulah zat yang tidak memerlukan supaya dia ada pada keberadaan yang lain. Namun dia yastakilu, bersendirian dengan keberadaannya secara zat tanpa yang lain. Maka penjelasan yang berbau filsafat yang sedikit tadi, tastati, Anda mampu untuk tubetil indal falasifah, menunjukkan batalnya keyakinan orang-orang ahli filsafat, orang-orang yang sesat mazhabnya atau akidahnya, karena mereka misalnya memberikan sebagian dari sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah kepada sebagian makhluk. Maka Anda bisa katakan dan sampaikan kepada mereka, anna min akhasi khasaisil khaliq alla yahtaja ila ghairi. Bahasanya sifat al-khaliq, sifat Allah, sifat Tuhan yang paling spesial atau termasuk yang paling khas, adalah tidak membutuhkan yang lain. Sedangkan makhluk yang engkau anda berikan kepadanya satu dari sifat uluhiyah atau karububiyah, sebelum dia ada, dia membutuhkan keberadaan yang lain. Maka jika anda telah tegaskan, kalau dia membutuhkan wujud yang lain, maka anda telah batalkan dan hilangkan rububiyahnya. Bimujarat dengan semata-mata dia membutuhkan yang lain. Maka berarti dia bukanlah Rab. Karena yang namanya Rab layasluh tidaklah layak memiliki sifat membutuhkan makhluk. Maka yang berhak untuk memiliki sifat-sifat rububiyah yang sebenarnya, walladzi, dia adalah zat yang wujudnya tidak memerlukan wujud yang lain, karena wujudnya adalah wujud yang wajib ada dengan sendirinya. Maka zat yang berhak mendapatkan semua sifat rububiyah, itulah yang ada dengan sendirinya dan tidak ada karena bantuan yang lain. Maka mereka-mereka yang menyembah patung berhala, mereka beranggapan kalau patung itu memberikan manfaat dan bahaya. Maka bagaimanakah anda bisa membatalkan penyembahan patung dan berhala? Jawabannya, sepakati dengan mereka bahasa yang namanya Tuhan harus punya sifat tertentu. Wahia annalladhi yasluh, yaitu yang layak menjadi Tuhan dan Rab yang tidak membutuhkan yang lain. Fa'anta sirta abadan, maka jadilah dia hamba ketika membutuhkan yang lain. Maka kebutuhan anda kepada yang lain itulah yang mendorong untuk menyembahnya. Maka yang butuh itulah, yang memerlukan itulah yang menjadi hamba, dan yang tidak memerlukan itulah yang menjadi Rab. Thumma tarji', kemudian anda kembali setelah penjelasan ini kepada patung berhalanya. Lantas anda katakan, ya, patung berhala ini sebelum dia ada, dia membutuhkan kalian. Ya, membutuhkan kalian, karena kalianlah yang memahatnya. Dan kalianlah yang mendatangkannya minal bariyah, dari padang pasir. Mungkin itu batu didatangkan dari padang pasir. Lantas kalian masukkan benda tersebut ke masonik, ke pabrik untuk dipahat. Kemudian setelah itu kalian pasang untuk disembah. Dan seandainya musuh patung ini ingin menghancurkan patung, niscaya patung ini membutuhkan kalian, orang-orang yang menyembahnya, supaya kalian jadi junud dan bala tentara di sekelilingnya untuk menjaganya. Maka patung berhala ini membutuhkan kalian. Bagaimanakah kalian menyembahnya? Wawa, padahal dialah yang butuh pada kalian. Maka jika telah anda tegaskan bahasa al-ma'bud, makhluk yang disembah selain Allah itu memerlukan yang lainnya, maka anda telah batalkan statusnya sebagai ilah dan statusnya sebagai Rab. Karena yang namanya Rab itu tidak memerlukan yang lain. Maka yang berhak untuk memiliki semua sifat rububiyah itulah yang memiliki sifat bil wujudil wajib, keberadaannya itu harus ada. Ya, keberadaannya harus ada. Maka jika kita sifati Allah kalau dia adalah adanya wajib ada, maka kita tiadakan al-hajata anhu. Kita yakini bahasanya Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Sedangkan makhluk yang memiliki sifat membutuhkan yang lain. Wa mujaratu hajatihi, dan semata-mata dia membutuhkan yang lain, maka batallah statusnya sebagai ilah dan Rab. Jika ada yang bertanya apakah malaikat layak jadi Rab, jawabannya tidak layak. Karena malaikat memerlukan, supaya dia ada, memerlukan yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bukti ini atau dalil ini dalam firman-Nya. Apakah mereka tercipta min ghairi syai'in, tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri sendiri. Dan sudah terpatri dalam semua orang yang berakal bahasanya semua yang ada tidak boleh tidak, harus ada yang mengadakannya. Karena semua perbuatan labuda harus ada pelakunya. Maka ini langit dan bumi dan makhluk yang menjadi isi langit dan bumi. Boleh jadi makhluk ini menciptakan dirinya sendiri dan ini adalah kemungkinan yang batil. Di annah karena dia sebelum tercipta linafsihi untuk dirinya. Li anna qabla khalqiha linafsi karena sebelum dia menciptakan dirinya sendiri dia adalah ketiadaan. Dan ketiadaan itu tidak bisa mencipta. Ataukah semua makhluk ini takunu ada wujidat dijumpai tanpa ada sesuatu yang menciptakannya, artinya sudufatan, tercipta secara kebetulan. Maka langit dan bumi jika dikatakan tercipta sudufatan kebetulan, maka ini juga hal yang tidak mungkin. Karena hukum adat telah mengatakan semua yang dijumpai sudufatan ya, kebetulan, maka keteraturannya tidak akan bersifat terus menerus beribu-ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Fa'in wujidah, maka jika suatu itu dijumpai dengan kebetulan, summa yakhtalif, hukum dia akan campur. Tidak lagi teratur. Akan tetapi langit tercipta dalam keadaan memiliki keteraturan yang indah. Ada kawakib, ada bintang-bintang. Ada al-majarat al-ha'ilah. Data malayin nujum yang memiliki jutaan bintang. Yang tidaklah tabrakan satu dengan yang lain. Maka tidaklah mungkin dia dijumpai sudufatan kebetulan. Padahal dia demikian teraturnya. Al-Majarat Al-Ha'ilah, Majarat mungkin galaksi. Didefinisikan dengan mantika satu luasan di langit, isinya kumpulan yang sangat besar berupa bintang-bintang. Terlihat dari bumi seperti Buk'atin Bayda, seperti satu tempat berwarna putih. Mungkin galaksi atau semacam itu. Al-ha'ilah yang mengerikan. Fa'idha batala, maka jika batalah dua kemungkinan ini, jagat raya tercipta kebetulan atau menciptakan dirinya sendiri, maka tidaklah tersisa kemungkinan kecuali kemungkinan yang ketiga, adanya sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Dan sang pencipta ini tidaklah layak kecuali dia adalah Allah. Maka ini bukti bahasanya segala makhluk di langit dan di bumi memerlukan Allah. Fa'idhan, maka jika demikian inilah bukti tidak betulnya penyembahan kepada malaikat, para nabi, patung, batu, wali, dan semua yang disembah-sembah selain Allah. Maka Anda mampu membatalkannya dengan cara ini, yaitu menetapkan kalau makhluk tersebut membutuhkan yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain mengatakan, dan mereka jadikan selain Allah sesembahan, la'allahum, supaya mereka yunsurun, ditolong. Artinya sang penyembah ini memerlukan adanya orang yang menolongnya, sehingga kebutuhannya mendorong dia untuk menyembah patung berhala. Maka Allah katakan, Anda membutuhkan, dan orang yang menyembahmu juga membutuhkan. Maka bagaimanakah mungkin orang yang membutuhkan menyembah makhluk yang juga sama-sama membutuhkan. Lanjutannya ayat, la'allahum yunsarun, supaya mereka ditolong. Maka berhala-berhala itu tidaklah mampu menolong mereka. Wahum, dan mereka, lahum bagi mereka, juntun tentara yang harus dihadirkan. Yaitu orang-orang yang menyembahnya. Yaitu menyembah al-asnam, patung berhala. Juntun muhdarun, tentara yang dihadirkan untuk melindungi patung berhala itu sendiri dari orang-orang yang menginginkan kejelekan untuknya. Maka bagaimanakah membutuhkan menyembah yang membutuhkan? Maka Allah batalkan ya, penyembahan pada patung berhala ini, wal ma'budat, dan berbagai macam sesembahan, karena dia membutuhkan dan memerlukan. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang tentang batalnya, tidak adanya ya, penyembahan dan tidak bolehnya menyembah Isa dan ibunya. Mal Masih bin Maryam ila Rasul, tidaklah Al-Masih bin Maryam kecuali seorang Rasul yang telah waqad khalat, yang telah berlalu sebelumnya banyak Rasul. Sedangkan ibunya adalah Siddiqah, seorang perempuan yang jujur, keduanya makan makanan. Untuk lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka berbagai macam ayat, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Maka Allah dalili tidak benarnya keilahan Isa dengan ibunya, dengan Allah sampaikan bahasanya keduanya memerlukan makanan. Maka trinitas yang dicela oleh Al-Quran, yang diceritakan oleh Al-Quran adalah agama dan agama Nasrani, ajaran Nasrani, itu mungkin sepertinya agak berbeda dengan konsep trinitas yang kemudian sering kita dengar. Karena trinitas yang dicela oleh Al-Quran itu adalah penyembahan pada Allah, Isa, ditambah Maryam. Ini bukan Roh Kudus yaitu Jibril, namun Maryam. Ini maka Allah katakan di sini bantahan bahasanya Maryam itu tidak punya hak untuk disembah, ummuhu Siddiqah. Maryam itu seorang Siddiqah. Kemudian mereka ini karena keduanya yakulunat ta'am, yakulani at-ta'am. Makan makanan, perlu makanan. Kenapa kok Isa disembah? Kenapa Maryam disembah? Padahal dia memerlukan makanan. Ini satu kaidah yang penting, yaitu yang berat untuk mendapatkan sifat-sifat rububiyah hanyalah zat yang ada dengan sendirinya, ada dengan zatnya. Ya, li'ano, karena tatkala kita labeli dia dengan dia ada dengan sendirinya, maka kita hilangkan darinya berhajat kepada yang lain. Nah, pada saat itu jadilah dia berhak untuk disembah. Maka orang yang berhak untuk memiliki semua sifat-sifat rububiyah, dan yang namanya sesembahan itulah yang berhak untuk memiliki semua sifat-sifat rububiyah. Dan di antara kekhasan seorang Rabb, dia tidak memerlukan yang lain. Dan Allah telah menetapkan juga dalam banyak ayat, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Allah tegaskan, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Artinya aku tidaklah membutuhkan mereka. Wa ma'uritu ayyuta'imun, dan aku tidaklah ingin mereka memberi makan kepadaku. Bahkan Allah adalah ar-razak, yang ngasih rezeki. Nah, karena itu maka aneh ketika ada yang disembah-sembah, namun yang disembah-sembah ini memerlukan, perlu disajeni, perlu dikirimi makanan, perlu bersedekah kepadanya, dengan kirimi makanan ini dan itu, yang ini untuk membuat dia gembira. Maka menyembah-nyembahnya satu hal yang aneh. Dia memerlukan makanan, dia perlu dikirimi makanan, bahkan perlu dikirimi satu setel pakaian perempuan untuk dilarung di pantai selatan. Setelah itu dia disembah-sembah dan dipuja-puja. Di manakah akal manusia? Maka kita menyembah Allah karena kita memerlukan Allah. Kita memerlukan Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, menyayang kita, mengampuni kita. Kita memerlukan ridha Allah, maka kita tidak mungkin tidak memerlukan. Falimkin, maka tidaklah mungkin makhluk tidak membutuhkan Allah. Tarfata ainin, meskipun hanya sekejap mata. Dan Allah Azza wa Jalla wasifan telah mensifati kalau dia tidak membutuhkan. Wa yuta'imu wa la yuta'am. Allah yang ngasih makanan dan tidak diberi makan dan minta supaya dikirim makanan. Dilarung sesaji yang itu isinya makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberikan madarat padaku dan kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, wahai hamba-hambaku. Seandainya manusia yang pertama sampai yang terakhir, dari makhluk yang pertama sampai terakhir, baik dia manusia ataupun jin, semuanya adalah orang yang bertakwa dengan takwa yang sama, yaitu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, sama dengan hati manusia yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidaklah menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya aku tidak memerlukan kalian, karena hidayah kalian untuk kalian sendiri. Kemudian Allah katakan, seandainya yang pertama sampai yang terakhir manusia dan jin semuanya ala afjari qalbi rajulin, dalam keadaan memiliki hati yang demikian, yang paling rusak dan yang jelek, maka itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Maka Allah mendalili kalau dia adalah Arab, dalilnya dia tidak membutuhkan. Dan Allah mendalili kalau tidak benarnya ibadah pada selain Allah karena dia membutuhkan yang lain. Ya, maka dalam hal ini bedakan dua hal. Makhluk tidak bisa memberikan madarat kepada Allah, membahayakan Allah. Ya, namun makhluk bisa menimpakan atau memberikan al-adha, gangguan kepada Allah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan kalau Allah berfirman, adzani ibnu adam. Adzani ibnu adam. Manusia menyakitiku. Manusia menyakitiku dengan dia katakan aku punya anak. Ini, maka dalam hal ini bedakan dua hal, madarat dan al-adza. Madarat dengan al-adza. Maka Allah, maka manusia tidak bisa menimpakan madarat pada Allah. Dan manusia bisa melakukan hal yang itu menjadi adha, gangguan bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian kaidah yang ke-37. Setiap tala'ah terhadap rububiyah, namun tidak mengantarkan pada uluhiyah, maka dia adalah telaah yang adil, yang kosong dari maksud. Penjelasannya, setiap telaah terhadap rububiyah, layusil, yang tidak mengantarkan orangnya kepada uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, maka ini adalah telaah yang sia-sia. Artinya mu'atolun, dinihilkan dari maksudnya. Dan dia hujah ala. Hujah ala artinya alasan yang menuntut dan menyudutkan. Ini akan menjadi hujah untuk menuntut orangnya pada hari kiamat. Hal itu karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk merenung. Wa anangdur, dan merenungkan kerajaan langit dan bumi. Dan ini adalah perintah untuk merenungi jejak rububiyah. Dan Allah perintahkan kita untuk memikirkan diri kita sendiri, badan kita sendiri, bumi, lautan, pohon-pohon, wa fi ilmil ajinna. Demikian juga ya, tentang ilmu tentang masalah janin dan apa yang Allah ciptakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sunya dalam pencipta langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, wal fulki, dan perahu yang berjalan di lautan dengan membawa hal yang manfaat bagi manusia, dan seterusnya ayat. Ini adalah perintah untuk merenungkan rububiyah Allah ataukah tidak. Jawabannya, ini adalah perintah untuk an-nadhar, mentala'ah jejak rububiyah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan pencipta langit dan bumi. Maka ini adalah perintah untuk mentelaah jejak rububiyah. Maka semua perintah dalam Al-Quran berupa tadabur merenungkan kerajaan Allah, ayat kauniyah, dan memerintahkan untuk berjalan di muka bumi, maka ini semua yuradubi maksudnya adalah menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan hal yang terpenting, yaitu Anda sampai dengan telaah yang penting ini, telaah besar ini, bahasanya sang pencipta jagat raya itulah yang berhak untuk disembah, bukan yang lainnya. Maka perenungannya dan telaahnya terhadap ayat-ayat kauniyah, jika itu mengantarkan, dan ayat kauniyah adalah jejak rububiyah, mengantarkan kepada ila dzalikal matlubil a'zam, sesuatu yang dicari yang teragung, yaitu mengisahkan dalam ibadah. Makin ada telaah yang syar'i dan sunni, ya rahmani merupakan rahmat Allah dan taufik dari Allah. Adapun orang yang terbatas pada telaah ini dan telaah terhadap rububiyah dia jadikan sebagai maksud utama, sebagaimana perbuatan sufiyah dan banyak orang yang membicarakan tentang kemukjizatan Al-Quran, sehingga mereka memiliki banyak ceramah dan ceramah membicarakan tentang kemukjizatan Allah, kemujizatan Al-Quran, tentang matahari, tentang rembulan dan yang lainnya. Kemudian mereka keluar dari ceramahnya tanpa mereka katakan satupun kalimat yang menjelaskan tuntutan yang paling agung, yaitu menyembah Allah. Minha dan nazar wa ta'amul, dari kegiatan telaah wa ta'amul dan merenung. Bahkan sufiyah membangun akidahnya di atas prinsip bahasanya tauhid yang paling agung yang Allah ciptakan kita untuk mewujudkannya adalah tauhid rububiyah, bukan uluhiyah. Maka mereka jadikan fana dalam rububiyah Allah, lebur dalam rububiyah Allah, itulah maksud terbesar. Maka Anda jumpai mereka seringkali membicarakan tentang matahari, rembulan, bintang-bintang, al-aflak, garis edar, wal kawakib, benda-benda langit, lautan, dan janin. Kemudian mereka selesai dari hal tersebut tanpa hasil yang diinginkan dari telaah ini. Namun mereka keluar, fakat saja binatijah dengan hasil, bahasanya Allah Maha Kuasa, bahasanya Allah itu Mubdi yang mencipta, Allah itu Khalik yang mencipta. Kemudian setelah itu telaah mereka tidak mengantarkan pada apa yang diinginkan yang paling besar, yaitu tauhid uluhiyah. Maka para ulama melabeli telaah semacam ini yang terputus di tengah jalan dan tidak mengantarkan orangnya kepada maksud yang teragung, kalau dia adalah nadharun adilun, adalah telaah yang kosong dan sia-sia. Dia akan jadi hujah untuk memojokkan orangnya pada kiamat nanti. Oleh karena itu Allah mengingkari orang-orang yang berjalan di muka bumi. Afalam yasiru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka melihat bagaimanakah dampak orang-orang sebelum mereka? Allah cela, Allah ingkari, kenapa tidak kalian? Ya, kalian tidak beriman sedangkan kalian telah melakukan perjalanan dan perenungan. Afala yadabbarul qaula, tidakkah mereka merenungkan perkataan, artinya tidakkah kalian memikirkan dan beriman. Fahaula, maka mereka-mereka orang-orang yang as'ajauna, ini lewati di saluran-saluran, di channel-channel televisi, dan banyaknya karya tentang il-ijaz kauni, kemujizatan Al-Quran dari sisi alam. Mereka tidak sampaikan kepada para pembaca atau para pendengar hasil yang Allah inginkan dari tersebarnya ayat-ayat ini. Dan mereka membuat khayalan pada para pemirsa, bahasanya ketika mereka kharaja telah selesai min hal adil halaqah, dari satu acara atau ceramah atau membaca buku ini yang biikrarihi, yang menetapkan dengan secara tegas kemahakuasaan Allah, maka itu sudah cukup. Ini satu hal yang tidak benar, itu satu hal yang tidak cukup. Oleh karena itu maka Allah, tidaklah Allah memasang ayat-ayat supaya untuk dipikirkan saja. namun dipikirkan yang mengantarkan lil uluhiyah penyembahan. Allah tidaklah masang matahari dan rembulan supaya difikirkan bagaimanakah terciptanya matahari dan rembulan fakot saja. Namun bin nadar dengan telaah wa tamul dan telaah mengantarkan pada mengisahkan Allah dalam ibadah. Dan bahasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi tabaraka wa ta'ala. Maka wasiatku jika Allah memberikan kemudahan, fatahah di sini maknanya kemudahan, pada salah satu dari kalian sehingga dia menjadi seorang yang mubdi, seorang yang kreatif, seorang yang menonjol dalam membicarakan al-ijaz al-kauni, kemujizatan Al-Quran dari sisi sains, kemujizatan yang ada dalam lautan, ada pada langit, ada pada garis edar benda-benda langit, maka tidaklah ya, dia cukupkan bitulabihi bersama siswanya, bersama audien untuk semata-mata an-nadhar fi mentelaah ayat-ayat ini. Sampai dia katakan pada para siswanya di akhir pembicaraan, walladzi aujada dzalika ala hadzal nizam, dan yang menciptakan jagat raya dengan keteraturan ini, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, bukan yang lainnya. La ilaha illahu. Karena tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Maka famata, maka jika telaah tersebut mengantarkan anda pada hasil ini, maka anda telah mewujudkan apa yang diharapkan. Adapun jika anda meleset, wa waqafta indal wasilah, adapun jika anda keliru karena berhenti hanya pada sarana dan meninggalkan maksud, maka anda tidak mewujudkan apapun. Anda cuma menegakkan hujah terhadap diri anda sendiri dan kepada orang-orang yang menyimak dan mendengarkannya. Ya, wallah alam tadi tentang kosakata as'ajauna. As'aja kalau pakai wawu itu yang jadi bingung. Kalau tanpa wawu artinya ya, mengganggu. As'ajana. Ya, mengganggu dengan ya, merepotkan atau mengganggu. Ya, kemudian kaidah yang ke-38, semuanya mengaku-ngaku menjadi Rab, maka dia pembohong dan dajjal. Dan ini satu hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Maka siapa yang menganggap bahasa dia adalah Allah atau Rab, maka dia pembohong dan dajjal. Wabi adna nadharin, dan cukup dengan sedikit telaah tentang indikator keadaannya, akan jelas bagi anda kebohongannya. Allah Azza wa Jalla telah mengkabarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang dua orang yang dua-duanya mengaku sebagai Rab dan Ilah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang satu orang. Yang pertama adalah Fir'aun yang dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Waqal, dan Allah berfirman anhu tentang Fir'aun, Ma'alim tulakum, aku tidaklah mengetahui kalian memiliki sesembahan selain diriku. Dan perlu diketahui bahasanya, pada awalnya yang lebih dahulu dikatakan oleh Fir'aun adalah ini, Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setelah itu Fir'aun tambah parah, sampai mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Maka pada awalnya dia mengaku, mengklaim uluhiyah. Setelah itu baru mengklaim rububiyah. Dan Ibn Abbas menjelaskan bahwasannya perubahan ini terjadi selama 40 tahun. 40 tahun setelah Fir'aun mengatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi, baru dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dan Musa dan Fir'aun berkata kepada Musa, mengancam Musa, kalau engkau memiliki sesembahan selainku, niscaya aku akan jadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Yang kedua, Namrud ibn Kan'an. Itulah yang berdebat dengan Ibrahim tentang Rabbnya. Dan dia adalah Raja Babilonia. Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya, tidakkah engkau melihat orang yang berdebat Ibrahim tentang Rabbnya? Karena Allah telah memberikan padanya kerajaan ketika Ibrahim mengatakan, Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan, dia mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Yaitu, dan penisbatan menghidupkan dan mematikan padanya adalah penisbatan rububiyah. Artinya dia mengaku-ngaku sebagai Rabb dengan semata-mata dia menisbatkan dirinya bisa menghidupkan dan mematikan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya, artinya tentang wujud Rabbnya, wa dzalika anau angkara, karena dia mengingkari anna thammata, di sana ada ilah sesembahan selain dirinya. Intas sekian perkataan Ibnu Katsir. Yang ketiga ada Dajjal, semoga Allah melaknatnya. Pada Dajjal ini beranggapan di awal kemunculannya kalau dia seorang hamba yang saleh. Setelah itu dia naik mengaku-ngaku sebagai Mahdi. Sumaya teraka, kemudian dia naik dalam seruannya mengaku-ngaku Nabi. Kemudian baru setelah itu mengaku-ngaku sebagai Allah. Dan sebagian ulama menyebutkan bahasanya, salah satu mata Dajjal itu tidaklah tenggelam kecuali setelah dia mengaku sebagai Rabb. Ketika dia mengaku dirinya sebagai orang saleh, sebagai Mahdi, akhir zaman, matanya normal. Baru kemudian matanya itu tidak normal ketika dia sudah mengaku sebagai Rabbul Alamin. Wa ila, karena di awal kemunculannya dia bergaul dengan banyak orang, tidak dikenal dengan tanda yang terdapat dalam nas. Ya. Akan tapi ketika dia mengaku jadi Rabb, maka nampaklah tanda yang ada dalam nas, dalam hadis Nabi. Yang telah dijelaskan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga orang ini yang tiga-tiganya mengaku-ngaku jadi Tuhan, seluruhnya pembohong dan Dajjal. Dajjal dalam pengertian tukang bohong. Jika Anda bertanya kenapa Anda mengklaim, bahasanya yang mengklaim jadi Rabb dan ilah itu banyak, kenapa Anda khususkan tiga hal ini? Maka kami katakan klaim mereka mengaku-ngaku jadi Rabb adalah klaim yang menyebabkan fitnah azimah. Ini dampak jelek yang sangat besar. Ada pun orang mengaku-ngaku jadi Rabb, maka selesailah memendam fitnahnya fi waqti, di waktunya, atau dia dibunuh dan dia tidak punya pengikut dan tidaklah terwujud karenanya fitnah, kekacauan. Faha ula'i, maka kalau yang semacam itu tidak bisa dihitung. La adalahum, tidak bisa dihitung. Walah hasrat, dan tidak bisa dihitung. Ini, kalau cuma kemudian kecil-kecilan, cuma ngaku-ngaku Tuhan, kemudian tidak punya pengikut, kemudian mati, maka itu banyak sekali. Maka beliau katakan tiga, karena itu yang punya pengikut, ya terwujud karenanya. Karena pengakuannya sebagai Tuhan, dampak buruk yang sangat banyak sekali. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah ada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan saya ada acara selanjutnya, maka sesi tanya jawab ditiadakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.